kemudian terpisah antara laki dengan perempuan, terhormat, itu ngabuburit yang benar. Nunggu buka, menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang harus perhatikan di seputar yang namanya sahur, seputar namanya buka puasa, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa berpuasa dengan benar, dan kita dijadikan Allah orang yang mudah untuk memberikan makan atau buka orang yang berpuasa, dan semoga Allah juga menggolongkan kita sebagai hamba yang akan diampuni oleh Allah. Karena itu semua, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dibebaskan dari api neraka, dan semoga Allah SWT memberikan kepada semua yang telah memberikan bantuannya kepada pondok pesantren khususnya, kepada semuanya dalam dakwah ini, khususnya di bulan Ramadan. Semoga apa yang mereka berikan diganti oleh Allah dengan segala kebaikan yang banyak sekali di dunia dan di akhirat. Dan semoga bulan Ramadan ini adalah bulan Allah membuka hati kita, sehingga kita mudah untuk melakukan kebaikan, aneka ragam, bermacam-macam kebaikan bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sehingga bulan Ramadan ini benar-benar kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang a'idin, kembali kepada Allah dengan pengampunan, faizin, yang beruntung dengan pahala berlipat ganda karena kemudahan yang Allah berikan untuk kita dalam beramal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur keseruan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasannya. Semoga apa yang dijelaskan kepada guru kita semua, Buya Yahya, bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Baik, para hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf, ini pertanyaannya keluar dari tema. Yang kami mau tanyakan adalah, di beberapa daerah ada ketika mengadakan satu acara PHBI misalnya, dari panitia ini meminta sumbangan dari misalnya untuk mengajukan seperti proposal ke pejabat-pejabat atau ke instansi pemerintahan. Itu seperti itu, bagaimana hukumnya, Buya? Ya, termasuk dengan minta sumbangan di jalanan. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau bertanya, sebenarnya tanggapan yang benar itu seperti apa? Jadi teman itu pernah ada yang bertanya gitu. Sebenarnya nanti kalau misalnya suatu saat nanti gitu, jadi pertanyaannya itu agak nyeleneh gitu. Gimana kalau misalnya suatu saat nanti gitu didapatkan bahwa Islam bukanlah agama yang benar, katanya gitu. Mana? Islam bukanlah agama yang benar. Bukan? Agama yang benar. Bukan yang benar, terus? Iya, jadi apa sih? Soalnya kan sekarang itu banyak agama dan mereka itu masing-masing itu memiliki keyakinan bahwa agama yang mereka anutlah yang benar dan orang lainlah yang salah, seperti itu. Nah, pertanyaan teman saya tersebut itu sebenarnya katanya itu ingin membuat saya sadar gitu ya, ingin membuat saya mencari tahu yang kebenaran yang hakikinya gitu. Jadi jangan sampai saya menjadi taklid buta. Nah, tapi saya sendiri belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sebenarnya jawaban apa yang sebaiknya diberikan, dan sebenarnya boleh tidak pertanyaan seperti itu diajukan? Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah meminta bantuan untuk acara perayaan hari besar Islam, kegiatan-kegiatan keislaman. Tidak dilarang mengajukan proposal, tidak dilarang. Yang dilarang itu kan berbohong. Proposal keliling ke sana kemari, dapat duit tapi bangunannya enggak beres-beres. Ada yang culas, bohong, duitnya masuk sakunya sendiri. Kalau minta bantuan ya enggak apa-apa. Instansi-instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan yang halal, boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Mengajukan proposal boleh-boleh saja. Karena tujuannya adalah baik untuk syiar. Kalaupun ada sebagian ustadz yang tidak mau, itu karena memang mereka punya prinsip sendiri, bukan karena sesuatu tersebut meminta sumbangan dana itu adalah haram. Tidak. Kan bukan untuk pribadi, untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, kepentingan bersama, kepentingan dakwah boleh saja. Yang enggak boleh adalah berbohong. Proposal keliling ke sana kemari, dapat duit tapi enggak tahu duitnya kemana. Na'udzubillah. Karena proposal ini kan ada dananya, ada anggarannya. Dari dulu begitu saja, sudah ada duit tapi enggak kurang-kurang permintaan anggarannya. Ini takut ada kebohongan di dalamnya. Kalau ada sebagian pondok atau ustadz yang enggak mau dengan itu semuanya, ya ini adalah karena beliau prinsip. Punya prinsip. Dan itu bukan berarti misalnya ada sebuah pondok yang enggak mau mendapatkan bantuan dari negara, itu bukan karena harta negara haram kok, enggak. Itu karena ada prinsip saja yang mereka jaga. Gaji negara bukan haram kok. Akan tapi mereka punya prinsip. Jadi jangan sampai di saat ada orang tidak mau, ada ustadz misalnya enggak mau bantuan dari negara, enggak mau menyebar proposal, itu bukan berarti menyebar proposal itu adalah haram, tidak. Menyebar proposal adalah boleh-boleh saja, asalkan dengan kejujuran dan tujuannya adalah benar dan boleh-boleh saja. Adapun yang kedua adalah pertanyaannya, bagaimana kalau suatu ketika nanti tiba-tiba Islam bukan agama yang benar, bagaimana? Ini. Dan tujuan teman Anda itu menyadarkan Anda. Yang perlu diingatkan, karena dia enggak sadar ya. Dia lagi sakit, tidak sadar. Ya enggak mungkin dong, benar dan tidak mungkin. Anda harus yakin. Berarti Anda sendiri sudah mulai bingung, enggak bisa menjawab. Enggak mungkin, tetap benar, harus begitu dong jawabannya. Enggak bisa diganggu. Nah kalau Anda mendengar itu, berarti Anda sudah kurang yakin dengan agama Anda. Ah, enggak bisa diganggu. Islam kok bagaimana kalau tiba-tiba Islam enggak benar? Enggak mungkin, pasti benar, sampai kapanpun. Pasti benar, harus begitu dong. Hah? Pasti benar, harus dengan keyakinan. Pasti benar. Bagaimana beragama tanpa keyakinan? Dan itu adalah harus. Meyakini agamaku adalah agama yang paling benar itu harus. Dalam beragama itu harus betul, agama itu adalah tersimpulkan di dalam hati, keyakinan. Harus yakin. Maka kalau ada orang ragu akan kebenaran agamanya, dia tidak beragama sebetulnya. Apalagi setelah itu berani mengatakan, agama yang lain pun kan juga benar. Wah, ini tambah salah dia. Kalau Anda ngerti makna keseriusan, Anda pasti paham. Kalau saya ketemu orang Nasrani, seorang Nasrani, kemudian saya akan dialog berbicara dengan orang Nasrani, saya akan tanya, Anda yakin enggak kalau agama Anda paling benar? Orang Nasrani harus berkata, iya saya yakin agama saya yang paling benar. Harus, karena apa? Kalau dia tidak meyakini agama yang paling benar, dia tidak akan membela. Untuk apa saya diskusi dengan dia? Dan semua orang beragama harus mengakui bahasanya agamanya adalah yang paling benar. Itu sudah umum, harus begitu karena urusannya dengan keimanan. Makanya, satu kebodohan di saat ada seorang beragama mengatakan semua agama sama. Loh kok bisa? Orang Nasrani saja tidak pernah mengatakan agamanya sama dengan agama yang lain. Loh kok ada orang Islam mengatakan seperti itu? Berarti dia enggak punya keyakinan dong. Aneh. Pernah terjadi dialog kecil, dialog obrolan orang di luar Islam, obrolan kita. Waktu kita akan diskusi nasional tentang agama-agama dan sebagainya. Lihat, umat Islam ini loh kadang-kadang ini kebawa-bawa dengan cara berpikir yang aneh. Islam-Islam ngaco. Islam bener, tapi Islam yang dikaco. Islam yang ngaco itu karena dipeluk atau diikuti atau telah dicemar, dirusak oleh orang-orang di luar Islam. Suatu ketika ada sebuah pertanyaan ringan tentang sebuah dialog. Saya hanya berkata kepada orang tersebut bahwasanya kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, harus seperti waktu saya bertanya dengan orang Kristen tentang Kristen. Yang Anda tanya tentang Islam harus orang yang benar di dalam Islamnya, agar dia bisa menjelaskan tentang Islam. Sama, saya tidak akan bertanya tentang agama Nasrani dan tidak akan diskusi kepada orang yang beragama Nasrani, kecuali orang Nasrani tersebut meyakini, pertama agamanya adalah yang benar, satu, kemudian ilmu agama Nasroninya diambil dari guru yang mengajarinya dan dia agamanya Nasrani. Dan orang tersebut ternyata sebutan mengatakan, iya, saya belajar dari guru yang sama dengan saya agamanya. Dan saya meyakini agama saya. Boleh. Kalau begitu, Anda boleh ngobrol dengan saya. Artinya saya balik. Dan Anda jangan percaya dengan orang Islam yang kurang meyakini agamanya untuk berdiskusi. Kenapa dia tidak akan bisa membela agamanya? Satu. Yang kedua, jangan percaya dengan orang Islam yang belajar agama Islam dari orang kafir. Karena dia pasti dibohongi. Karena keimanan bagaimana? Nah, dia mikir. Dan sekarang banyak orang Islam belajar agama Islam dari orang kafir, aneh. Di Amerika. Yang dibaca bukunya siapa? Montgomery Ward, L. Stoddard, siapa itu? Orang-orang kafir. Bagaimana orang belajar agama Islam dari orang yang tidak pernah percaya dengan Islam? Itu aneh. Dan itulah keanehan zaman sekarang ini. Kalau ilmu dalam agama kan harus ada sanad. Saya ngambil ilmu dari guru, saya guru, saya dari guru, dari guru, dari guru, dari guru. Jadi pertanyaan itu tidak boleh terjadi bagi orang yang beriman. Boleh terjadi pada seseorang yang ragu imannya. Tapi orang yang punya iman gak mungkin bertanya. Kalau Anda bertanya agamaku itu benar atau tidak, Anda sudah keluar dari iman. Kalau Anda bertanya agamaku, kalau ada orang berkata, bagaimana kalau Islam tidak benar? Ya gak mungkin, tetap benar dong sampai kapanpun, sampai hari kiamat, tetap benar. Itu keyakinan, gak bisa dibangun. Kalaupun ada perilaku orang yang keluar dari Islam padahal dia Muslim, itu bukan karena Islamnya, karena manusianya dong. Ada orang Islam tapi berzina. Bukan Islam mengizinkan zina, dia melanggar zina. Kan dihukum dalam Islam. Jadi ini ada akhir zaman ini mulai perbandingan agama. Agama dibanding-bandingkan. Kemudian menganggap semua agama sama. Sama dari sisi mana? Hanya orang Islam yang keblinger saja yang mengatakan semua agama sama. Orang Kristen saja tidak mengatakan seperti itu kok. Orang Kristen yang berpegang, dia akan mengatakan agamaku yang paling benar. Hanya orang Islam ngantuk saja mengatakan semua agama itu sama. Ngantuk, dan Anda jangan ngantuk. Tidak boleh. Jadi pertanyaan itu tidak boleh terjadi. Pertanyaan itu akan muncul dari orang yang tidak punya iman. Dan di saat Anda tidak bisa menjawab, Anda perlu koreksi tentang keimanan Anda. Jawabannya pasti. Agama yang paling benar adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Itu adalah asas keimanan kan. Agama yang paling benar adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya seorang Muslim. Dan harus saya berkata semacam itu. Tapi orang Kristen kan ngomong, ya orang Kristen urusan dia ngomong begitu. Apakah dia kalau ngomong begitu lalu dilarang? Tidak. Bahkan dia harus punya keyakinan semacam itu. Kalau beragama tidak berkeyakinan, maka belum beragama. Orang Hindu meyakini agama yang paling benar. Haknya dia meyakini yang semacam itu. Orang Buddha meyakini agama yang paling benar. Haknya dia. Saya seorang Muslim, bukan. Dan harus meyakini agamaku adalah yang paling benar. Dan jika ternyata ada perilaku yang salah dari umat Islam, itu bukan Islamnya dong. Kalau ada pencurian, karena tidak bisa kita pakai hitung-hitungan A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan A. Nggak bisa menghukumi umat Islam seperti itu. Misalnya begini, Indonesia mayoritas kaum muslimin. Indonesia mayoritas kaum muslimin. Kemudian, Indonesia banyak koruptor. Sama dengan kaum muslimin adalah koruptor. Nggak bisa begitu dong. Ini beda aturannya. Jangan asal ini. Nggak begitu. Ini perilaku orang per orang. Jadi Anda harus meyakinkan. Dan ini mulai banyak diajarkan di kampus-kampus untuk meragukan agama Islam. Ini oleh kaum liberal, orang orientalis, orang-orang di luar Islam meragukan. Ya enggak bisa dong kalau saya dikatakan, gimana Anda yakin dengan agama saya? Yakin dong, kalau Anda yakin bagaimana? Yakin. Harus yakin dong, enggak mungkin. Kalau tidak yakin, saya tidak punya iman lagi. Jadi jawabannya adalah katakan tidak akan salah. Jawabannya. Kemudian pertanyaan itu boleh tidak? Tidak akan terjadi bagi orang yang beriman. Tidak akan terjadi pada orang yang beriman. Kemudian, jika ada orang bertanya, kalau Anda punya iman, Anda bisa langsung jawab, enggak usah pakai diajari siapapun. Nah, ini. Nah, pasti bisa jawab. Gimana keimanan? Berarti Anda selama ini bagaimana? Ragu? Nah, enggak mungkin dong. Berarti perlu diun. Biasanya ini loh, kalau sekolah itu salah tempatnya. Sekarang hati-hati di kampus-kampus. Apalagi kampus Islam. Hati-hati, di kampus Islam itu kadang-kadang diajari agama, tapi itu main-main agama. bukan memperdalam agama, main-main agama, guyonan, akidah dimain-mainin, fikih dimain-mainin. Sehingga kami himbau kepada para asatid yang benar di kampus-kampus Islam, jangan keluar. Anda perlu kerja ekstra di sana. Berjuang, kalau Anda keluar tambah hancur. Sebab musuh-musuh Allah melalui kampus-kampus Islam semacam itu. Dan sangat sedikit yang selamat dari kampus Islam. Karena apa? Pemikiran-pemikiran ngaco melalui kampus Islam atas nama Islam. Sebab misalnya pemikiran di kampus-kampus Islam. Maka anak-anak kami yang ada di kampus Islam, Anda harus ngambil dan talaki dari guru-guru para masyayikh di kampus-kampus Islam. Tapi kayaknya tidak semuanya, tapi banyak. Sebab melalui kampus-kampus Islam lah kerusakan agama ini akan dihembuskan. Kalau fakultas ekonomi nggak ada urusannya dengan bab sholat, nggak ada urusannya bab keimanan. Teknologi nggak ada hubungannya dengan keimanan. Jadi kalau merusak anak-anak sarjana teknik sama sarjana ekonomi, ngerusak akidah susah. Karena mereka tidak bicara tentang akidah. Maka yang paling mudah adalah itu loh yang belajar agama. Sudah belajar agama yang setengah-setengah, tahu-tahu yang dikasih cokokan gaya pemikiran. Kadang-kadang yang disodorkan adalah orang yang titelnya berderet. Tak taunya gurunya adalah orang kafir. Jadi diam-diam sanad ilmunya mengambil dari Abu Jahal. Ini kan aneh. Di kampus-kampus Islam, kami ingatkan. Bukan kami menjauhkan Anda dari kampus Islam. Justru kalau Anda masuk kampus Islam, Anda harus waspada. Termasuk di antara para kawan-kawan yang berjuang di kampus Islam. Kadang-kadang, wah saya capek, saya mau keluar. Oh jangan. Kalau kamu keluar, siapa yang berjuang di sana? Tapi banyak orang sombong dengan syariat. Lah kamu jelaskan dong tentang syariat yang benar. Ini ada Islam ngasuh, Islam liberal dan sebagainya. Jadi Islam itu untuk main-main. Cara berpikir, gaya berpikir yang hebat. Tapi itu semuanya, itu banyak di antara pemikiran-pemikiran itu yang bertentangan dengan akidah kita, akidah kaum muslimin. Kalau direntet salat ilmunya ternyata Pak, dari mana gurunya? Gurunya berada di ini. Gurunya lagi di mana? Gurunya ini ternyata oh enggak Islam, kafir. Wah ini aneh. Bagaimana belajar ilmu keimanan dari guru yang tidak pernah punya iman? Aneh. Sampai ada orang yang terkagum-kagum dengan penulis kafir sana. Sampai berkata dalam tulisannya, sungguh aku tidak pernah menemukan tulisan sebagus tulisan ini. Padahal penulisnya seorang kafir. Ya mungkin karena dia jarang baca bukunya umat Islam. Apakah dia tidak pernah baca bagaimana tulisannya Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Dunia pemikiran dahsyat. Imam Ghazali. Baik, seperti itu ya. Hati-hati urusan keimanan, Anda harus punya keyakinan Islam adalah agama yang paling benar. Dan harus yakin. Jika Anda ragu, maka harus dibenahi. Khawatir mati dalam keraguan sehingga Anda tidak bisa bersama golongan orang yang beriman. Ini saja. Jadi pertanyaan itu tidak boleh terjadi dan pertanyaan itu harus dipangkas habis, langsung matikan saja. Enggak mungkin salah. Nah, enggak mungkin salah Islam. Dan Islam agama yang paling benar. Dan hanya benar. Dan kita harus yakin. Dan enggak mungkin diganggu. Wong kita yakin kok wahyu dari Allah diberikan kepada, dibawa oleh malaikat Jibril, berikan kepada Rasulullah sehingga ini agama. Gimana saya bisa meyakin, bisa ragu dengan agama? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dan enggak mungkin. Harus yakin. Dan yakin tidak bisa diganggu. Islam adalah agama yang benar. Dan paling benar. Sampai kapanpun. Tidak boleh ada kalimat atau pertanyaan, bagaimana kalau ternyata Islam terbukti tidak benar? Enggak mungkin terbukti tidak benar, tetap benar. Enggak mungkin, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, sampai kita ketemu nanti di surga. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, mungkin karena waktu, kami silakan kepada Buya untuk menutup majelis pada sore ini dengan doa. Jangan lupa buka bersama nanti tanggal 16 Ramadan di tempat ini, diundang sana kerabat saudara. Dan juga majelis pagi akhlak jam 5 pagi, Zawiyah Duha jam 10:30 akidah. Dan juga jangan lupa yang ingin daftarkan putra-putrinya di Santri Tafaqquh. Kalau pesantren kilat sudah full, sudah penuh. Santri Tafaqquh yang ingin menuntut ilmu agama di sini masih ada pendaftaran gelombang kedua. Dan untuk yang ingin berjuang, kita perlu berjuang banyak macam-macam. Bermacam-macam keahlian dibutuhkan di pondok ini untuk melengkapi perjuangan ini.